ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa sempat. Kita bisa angkat pujian ini sama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati Jesus. Tuhanku, persembahanku, sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan memberkati.